Tengok dulu nanti double pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita di bumi ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran yang membahagiakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surat Al-Isra ayat 70. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walakad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bah warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 70 ini merupakan ayat yang menegakkan hak azazi manusia di dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, siapapun kita, warna, bentuk, agama, ras, suku, selama kita adalah manusia, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakannya. Maka kemuliaan ini tidak layak untuk dinodai oleh manusia manapun atas nama perbedaan yang tidak prinsipil. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan manusia, maka kita sebagai manusia, muliakanlah sesama manusia itu. Perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan apapun namanya, tidak layak untuk dijadikan alasan untuk mendiskreditkan manusia satu dengan yang lain. Inilah yang dapat kita sampaikan dalam ayat 70 dari surah Al-Isra ini. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, yang akan mengkaji bagaimana manusia dimuliakan oleh Allah dengan alasan bahwa Allah juga memberi fasilitas kepada manusia di daratan dan di lautan. Manusia bisa terbang di udara, di atas daratan dan lautan. Lebih dari itu, bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia, juga ada rezeki yang baik-baik. Allah memberi rezeki yang baik, walaupun ada yang haram, tetapi yang baik jauh lebih banyak. Dan lebih dari itu, Allah telah mengangkat derajat kita dibandingkan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Ayat ini mengingatkan kita tentang bagaimana Allah memberikan sebuah penghormatan. Penghormatan ini adalah yang betul-betul sampai pada derajat yang Allah ingin muliakan hamba-hambanya. Maka dibahasakan di sini adalah dengan Bani Adam dalam ayat 70 dari surah Al-Isra tersebut. Apa yang Allah ingin muliakan, yaitu Allah dalam salah satunya Allah berikan kemudahan kita hidup di atas bumi ini. Dan juga Allah mudahkan bagaimana kita hidup di atas laut. Laut dan bumi itu adalah memang betul-betul atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu bumi ini berputar, beredar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan aman di atas bumi ini atau di muka bumi ini, begitu juga kita akan merasakan aman di atas laut. Itu adalah nikmat atau yang Allah ingin muliakan kepada hamba-hambanya. Tapi tidak saja sampai di situ, yaitu Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam pemberian itu tidak terbatas antara laut, darat dan laut, tapi Allah juga memberikan rezeki, yang mana rezeki itu dibahasakan Allah di sini adalah at-tayyibat. At-tayyibat ini baik nanti Allah berikan di dunia, juga Allah berikan kehidupan yang layak di akhirat kelak nanti. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Di sini Allah ingin menjelaskan bahwa kita keturunan Nabi Adam itu adalah paling banyak Allah muliakan, lebih daripada yang lainnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita. Maka kalau kita berpikir, kita akan mengetahui bahwasanya kita akan merasakan bahwasanya kemuliaan Allah itu begitu dekat dengan kita. Begitu dekat dan begitu dapat kita rasakan dengan kita, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita yaitu kemuliaan yang begitu bagus, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas-fasilitas. Maka kalau kita gambarkan dalam kehidupan kita ini, ketika seorang pemimpin, ketika seorang yang berkuasa ingin memuliakan rakyatnya, maka rakyat itu harus diberikan fasilitas. Warazaknahum, begitu juga sebagaimana Allah memberikan rezeki, paling tidak memberikan rezeki sehingga baik itu sehingga dapat bekerja keras, sehingga ia dapat memberikan fasilitas kepada keluarganya, sehingga ia merasakan betul-betul kehormatan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kehormatan kepada hamba-hambanya atau cucu Bani Adam atau anak-anak Adam alaihi salam. Begitulah Allah ingin sempurnakan. Maka kalau kita lihat di dalam kehidupan kita yang saat sekarang ini, belum ada bukti yang begitu jelas, walau begitu jelas dalam realita kehidupan ini, bahwasanya kita ini betul-betul memuliakan satu sama lainnya. Karena yang ada pada saat ini adalah orang ingin saling menjatuhkan satu sama lainnya, sehingga ruang sholat, ruang untuk berbuat kebaikan itu sangat sempit, sehingga dikatakan boleh tidak nampak lagi kebaikan tersebut daripada perbuatan-perbuatan jahat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam garis besarnya ini adalah sudah melanggar sunnatullah. Ketika dilanggar sunnatullah itu, maka kita akan mendapatkan balasannya, yaitu dari Allah, itu adalah minimal siksa ataupun teguran dari Allah. Tapi teguran itu berupa gempa bumi, berupa kelaparan, berupa yang lain-lainnya, itu hanya Allah lah yang tahu. Kita hanya bisa mengingatkan sebatas watawasaw bilhaq watawasaw bisabr. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, para ulama berbeda pendapat kenapa, dari sisi mana manusia dimuliakan. Ya, ada yang mengatakan manusia mulia karena akalnya, ada yang mengatakan manusia mulia karena dia memiliki ikhtiar, ada yang mengatakan manusia mulia karena dia memiliki jari-jari yang indah, ada yang mengatakan manusia mulia karena makan melalui tangan dan ke mulut, tidak langsung dari mulut seperti hewan-hewan lainnya. Tetapi Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy mengatakan manusia mulia karena langsung dia diciptakan oleh tangan Allah Subhanahu wa taala dan ditiupkan melalui ruhnya. Terlepas dari itu semua, yang ianya kita adalah makhluk mulia. Kita dimanjakan Allah, kata Ustaz Fajrul Haq tadi, dengan rezeki yang berlimpah. Kita dimanjakan Allah dengan kemakmuran yang sungguh luar biasa. Ketahuilah bahwa sumber daya alam itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu berada di seluruh lempengan bumi di dunia ini. Arab Saudi yang tidak subur atasnya, tetapi sungguh luar biasa minyak yang terkandung di bawahnya. Afrika yang gersang, kita temukan minyak yang sungguh luar biasa. Indonesia, di atas pulaunya ada minyak yang berupa kelapa sawit, dan di dalamnya juga ada minyak bumi. Sungguh luar biasa. Warazaknahu minal toyibat. Ini semua adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kalau kita kembali kepada pemahaman Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, bahwa rezeki itu tidak saja berbentuk materi dan sumber daya alam. Kebahagiaan kita karena bisa membaca Al-Qur'an dan mengkajinya, membuat kita hidup lebih dekat dengan Allah adalah sumber rezeki, dan itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kesehatan yang kita miliki sampai saat ini merupakan rezeki at-thayyibat yang baik, yang perlu kita jaga dan kita lestarikan agar tidak menjadi orang-orang yang berpenyakitan. Kehidupan ini, sampai saat ini kita masih dapat menghirup udara dan masih dapat bernyawa, merupakan rezeki yang baik yang Allah berikan kepada kita. Ilmu pengetahuan, sehingga kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sekali dan berarti di dunia ini, juga merupakan rezeki yang baik yang Allah berikan. Dengan demikian, rezeki yang baik ini menyebabkan manusia layak menjadi makhluk yang sempurna, makhluk yang dimuliakan. Manusia mulia ketika dia mendapatkan rezeki dan berbagi rezeki itu. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada orang lain. Manusia menjadi mulia ketika dia dapat, dia berbagi. Ketika dia mulia, dia pun memuliakan orang lain. Ketika dia besar, dia membesarkan orang lain. Indahnya Islam, indahnya Al-Quran. Dengan demikian, ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, satu cara yang layak untuk kita syukuri adalah dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jaminan hidup kita hari ini, ketika kita sehingga kita dapat hidup aman, tentram, makmur karena Allah telah mengatakan kepada seluruh manusia dan seluruh makhluk di bumi ini, wahai makhluk di bumi ini, manusia adalah makhluk yang mulia. Jagalah dia, layanilah dia, dan berkhidmatlah untuknya atas namaku. Maka alam semesta semua tunduk kepada manusia berkat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang cerdas, kita pun bersyukur atas apa yang telah Allah perintahkan kepada makhluk, sehingga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat kita sampaikan, dapat kita simpulkan, manusia adalah makhluk yang mulia. Ayat ini merupakan ayat hak azazi manusia yang diperdengarkan Allah melalui Al-Quranul Karim. Dan ketiga, rezeki yang berlimpah ruah itu kita bagilah, karena orang yang mulia itu adalah orang yang dapat berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.